Coba kita kembangkan lagi. Jadikan Muhammad dua. Amoran dan Madani. Laisa Muhammad Madani. Aliman. Alimain. Alimain. Karena nasab. Alimain. Muhammadani. Tanda rafa'nya apa ini Muhammadani? Ali. Karena musannas. Tanda nasabnya apa ini Alimain? Ya, karena musannas. Ganti lagi jamak muzakkar salim. Muna. Nasab. Kalau jamak muzakkar salim nasab gimana? Ini rofa ini. Allahumma gfir. Alimina. Beda kan kalau ini alimaini. Ini alimina. Laisa Muhammaduna Ali. Nah, kalau nama orang kalau jamak kasih wawaman. Nama orang ya bisa kalau memang ada tiga orang Muhammad. Jadi ini bahasa aja ya. Faktanya mungkin sulit kita mengumpulkan tiga Muhammad, tapi secara bahasa. Agus banyak Agus. Agus nah bisa kita ganti. Kalau tidak Agus. Mau, misalnya ini orang Islam. Orang Islam itu tidak muslim. Tidak apa orang muslim. Tidak zalim. Ya. Nah, Laisa tunggal dulu. Tunggal dulu. Ikut ini. Muslimun. Laisal muslimun pakai al karena ini kalau nama kan enggak perlu pakai an. Karena ini isim biasa pakai an. Laisal muslimu zaliman. Laisal muslimu zaliman. Coba buka. Musanna. Jadi kan dua. Laisal muslimani. Dolimaini. Terus ke sini. Laisal muslimuna dolimina. Oke. Jadi kita langsung lebih anu dari ini loh. Karena ini kan tunggal-tunggal semua, kita langsung jamak. Nah sekarang ganti perempuan. Isim musanna. Ganti al muslimah tu, ya. Laisak. Apa kalau di situ ada? Kalau dia gimana? Laisak. Tapi ya laisak. Laisak. Coba. Laisat muslimah. Ah, bagaimana membacanya ini? Laisatil muslimah tu. Dolimatu. Kan laisat. Laisatil. Muslimatu zolima. Tan. Zolimatan. Kan perempuan. Sekarang jadikan dua. Laisatil. Dua. Muslimata. Ya. Oh iya. Kalau dua sama. Kalau dua sama aja ani juga. Laisatil. Muslimatani. Zolimataini. Sekarang ganti jamak. Apa jamak muannats salim? Al-muslimat. Al-muslimatu. Laisatil muslimatu. Zolimatu. Gimana jamak muannats salim kalau nasab? Apa tandanya? Sama Mona Salim kalau Nasar? Ti. Tin. Tin. Kasro. Jadi ada tanda nasab Kasro itu pada zaman Mona Salim. Nah ini coba nih, berapa ini yang kita? Coba ya. Nih, tanda rofa kalau tunggal pakai domba. Tanda rofa kalau musanna pakai ali. Tanda rofa kalau jamak muan muzakkar salim, wow. Tanda rofa kalau jamak muannas salim, alif. Domba. Kata domba. Nah, itu baru sudah kita pelajari semua itu. Sudah setiap di fotokopi kaidah sama Pak. Udah itu. Jangan bilang belum dipelajari. Sudah dipelajari itu ya. Sekarang tanda nasab. Tanda nasab. Tanda nasab kalau tunggal. Doma. Oh itu. Fathah. Tanda nasab kalau musanna. Ya. Ya. Tanda nasab kalau zakar salib. Ya juga. Cuma bedanya apa? Ya. Ah, kalau musanna difathahkan sebelumnya. Kalau ini dikasrohkan sebelumnya. Tanda nasab kalau jamak muannas salim? Kasrah. Udah itu kita sudah lewat. Iya. Jangan bilang belum itu. Coba memang harus diulang-ulang. Ya kalau di sini sih gampang karena masih tunggal-tunggal semua. Coba lihat baris ketujuh, baris ketujuh. Baca Pak Mahmud. Bawahnya tadi. Anti alimadun, alimatun. Ya Fatimah. Terjemahkan. Terjemahkan. Anti alim. Apakah apa artinya? Apakah kamu? Nanti. Kamu ya. Apakah kamu perempuan? Kamu betina. Apakah kamu alimah? Alimah itu alimah itu pintar. Pintar. Itu perempuan ya. Pintar. Apakah kamu pintar wahai Fatimah? Jawabannya la. Lastu aliman. Alimah. Tan. Tidak. Lastu alimatan. Dibaca kan. Lastu alimatan bal jahilatun. Iya. Tidak. Tidak. Saya tidak. La, tidak. Saya tidak pintar. Pintar. Tetapi. Tetapi. Bodoh. Bodoh. Bodoh. Sekarang kita analisa ini ya. Anti alimatun ya Fatimah. A-nya nggak usah, abaikan aja. Napa dulu ya? Hah? Memang itu A itu artinya hal, hal anti. A itu bukan jangan dicoret, itu ada artinya. Maksudnya kita nggak usah analisa A-nya. Apa jabatan anti? Mubtada. Mana kabarnya? Alimatun. Ya Fatimah nggak usah, kita belum sampai ke sana ya. Nada belum. Jadi itu mubtada kabar. La, nggak usah. Nah, lastu alimatan. Ketemu lagi. Lastu ini terdiri dari Laisa dan anti. Lastu. Ana. Ya, jadi tu itu sama dengan ana. Berarti bisa kita katakan lastu itu Laisa dan isimnya. Isimnya mana? Tu. Tapi nggak kelihatan rofaknya karena dia domir. Mana khobarnya? Alimatan. Alimatan. Kenapa bukan aliman? Karena Laisa wanas. Karena perempuan. Seandainya Muhammad yang ngomong lastu, Muhammad ini kan Fatimah yang ngomong kan? Karena Fatimah yang ngomong, dia alimatan. Tapi kalau Muhammad yang ngomong, pasti lastu alimun. Karena kata ganti anak tergantung yang aliman, yang ngocah.

walaupun tidak tahu artinya, tapi kan ada kamus ya, ada kamus kecilnya kan ya. Nah, coba ditandai mana isim dan mana kobar. Kobar laisanya. Iya, itu yang laisa. Di minggu depan saya tanya. Jadi siap gak nanti Ba'da Maghrib? Nah, bukan sekarang ya, kalau sekarang saya ada juga kembalikan lagi kepada ini sudah ini enggak sudah siap enggak senior. Kalau memang belum siap jangan dulu karena pandemi harus saya nanti aja bakda pegangnya suruh bakda ini setelah Idul Fitri ya kira setelah Idul Fitri selesai pandeminya lah biasanya kan sampai Isya jadi kita ada season kedua nanti aja pelan-pelan. Ini juga kayaknya begitu di trial sore ini udah cukup-cukup pak udah sampai maghrib ya makanya proyek belum masih udah sebentar lagi soalnya proyek rumah nah, ya saya juga ya rumah gede di lo di fullin berapa lang naik apa melipat naik orang full insyaallah di atasnya dia bisi lama juga nggak ketemu Tugiran lagi. Wah, temannya Tugiran? Iya, itu 3%. Oh, terus siapa ini? Zaman jadi paking, dia waktu jadi OB. Oh, pasal satpam. Dalam satpam di mana? Dari siapa sebut kan udah PK. Satpam, satpam di SMA lagi. Siapa di Citra Raya? Citra Raya. Malam aja di Nusion. Kenal gitu, Bung. Dia bilang, tempat saya ada orang Cina, Pak Ustaz. Kalau jelo maksud pasti Pak Mahmud. pasti Pak Mahmud. Main lah ada teman di situ kan. Udah kapan aja main. Sih tahu. Eh tempat Pak Ustaz. Nah, Pak Kiai. Pinong. Nah, dia. Jumat kan Jumat. Jumatan. Jumatan tempat saya. Masjid saya kebetulan hotipnya kayak begini. Benar kan? Dikomplain oleh Abu Jemaah. Surga nggak usah pakai lagi tahun depan. Dari luar, Ustaz. Ya Ustaz dibinang juga sebenarnya. Mas teman juga, cuma ya. Pas mau Jumatan, Pak Kiai kan nggak ada. Kebetulan hari ini nggak ada jadwal gitu lah. Pas mau Jumatan, itu udah mepet dengan koreksi itu. Udah mepet nih, mampir aja. Terus kata Pak Kiai, tapi hot tipnya ini sambil ketawa gitu kan. Udah, saya jalan duluan kan. Pas sudah kotip pertama pembukaan orang udah tua gitu pertama pembukaan hebat nah, pembukaan di mana bagus gitu kan tapi kok dia ya, tadi bilang kotipnya gitu gitu kan kok gitu kok gitu pembahasan oh pantas lama itu tuh pas pulang dibicarakan saya kalau sudah jemaah kok